Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya bekal menuju kampung akhirat, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang sholat, ya. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qanata fil fajri ba'da ruku'i syahran summa taraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di fajar, yakni sholat subuh, setelah ruku' syahran selama satu bulan. Summa taraka, kemudian meninggalkannya, yakni saat 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan qurra, ya, penghafal-penghafal Al-Qur'an, mereka dibantai, ya, dibunuh, ya, oleh sebagian kabilah orang-orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut yang disebut dengan kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, kejelekan untuk, ya, orang-orang yang membantai tersebut, yaitu kabilah Ri'l, Dhiqwan dan Usayyah dan Bani Lahyan, di mana mereka membantai 70 sahabat penghafal-penghafal Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kehilangan mereka karena mereka adalah para penghafal Al-Qur'an. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut yang disebut kunut nazilah selama satu bulan, kemudian beliau meninggalkannya karena sudah selesai. Wa kana kunutuhu li'arid. Kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena kondisional. Ya, karena ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa. Falamma zala tarakahu, tatkala peristiwa tersebut sudah selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkannya. Fakana hadyuhu al-kunuta fin nawazil khassah wa tarakahu inda adamiha. Dan adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut adalah pada nawazil, yaitu pada peristiwa-peristiwa genting saja. Dan meninggalkan kunut ketika tidak ada, ya, nazilah. Walam yakun yahusuhu bil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kunut pada subuh saja. Ya. Bal kana aktsaru kunutihi fi li ajli ma yusra'u fihi min at-tul wa li qurbiha min as-sahar wa sa'atil ijabah wa tanazzulil ilahi. Ya. Hanya saja memang kebanyakan kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah di waktu fajar karena waktu tersebut adalah waktu yang disaksikan dan dekat dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau membahas di sini tentang masalah kunut. Kunut maksudnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berdiri dari ruku pada rakaat yang terakhir. Dan kunut terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kunut witir. Kunut witir. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, kunut, ya, witir. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Husain doa kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Ini adalah doa kunut witir. Doa kunut witir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, ya, kepada Hasan atau kepada Husain, maka ini menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Jazakallahu khair, masya Allah. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak dinukil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau apa melakukan kunut witir, ya kita jawab, ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan. Ya, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup bagi kita menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Seandainya itu tidak sunnah, enggak mungkin Nabi mengajarkan kepada cucunya. Baik. Yang kedua adalah ya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut ya karena ada kejadian yang genting. Ya, peristiwa besar. Ya, peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Ya, yang menimpa kaum muslimin. Seperti ya apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantai oleh orang-orang kafir. Ya, mereka mengatakan minta dikirim dai untuk mengajari Al-Qur'an. Dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sahabat yang pintar Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Ya, ternyata setelah sampai di sana dibantai. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kecewa sekali karena tertipu, dan ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu ilmu ghaib. Ya, kalau tahu seperti itu ya mungkin enggak jadi, enggak dikirim. Nah, jadi itu namanya kunut apa nazilah. Kunut nazilah ya ketika ada peristiwa, saat ada peristiwa itu saja, sehingga ketika ada, ketika sudah dianggap selesai maka ditinggalkan. Ya, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi beliau kunut nazilahnya 1 bulan. Ya, kemudian selesai. Tidak ada batasan tertentu. Tidak ada batasan tertentu. Dan untuk menentukan kunut nazilah, ya, ini perlu kunut atau tidak, ya para ulama mengatakan dikembalikan kepada pemimpin. Ya, karena terkadang terjadi perbedaan. Ini kunut apa tidak? Terjadi kunut, ini perlu kunut atau tidak? Karena sering terjadi pembantaian-pembantaian. Ya. Pembantaian kaum muslimin di Suriah, pembantaian kaum muslimin di Palestina, di India, di Myanmar, ya. Atau ada misalkan seperti sekarang ada wabah corona, ya. Apakah ini perlu kunut nazilah atau tidak? Ya, perlu kunut nazilah atau tidak? Nah, ini masalah-masalah seperti ini diserahkan kepada ya pemimpin. Ya. Nah, walaupun secara dalil bahwa kunut nazilah ketika taun itu atau ketika ada virus corona ya tidak kuat, ya tidak kuat, karena wabah taun dulu di zaman Nabi juga pernah terjadi, di zaman para sahabat juga terjadi, tapi tidak dinukil bahwa mereka melakukan kunut nazilah. Tetapi kalau pemerintah menghimbau, seperti kemarin saya baca ada himbauan dari ya Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya selama itu dihimbau oleh para pemimpin maka kita serahkan kepada mereka. Tidak mengapa kalau seorang melakukan kunut nazilah, ya karena himbauan dari apa pemimpin, ya. Tapi secara dalil, ya secara dalil bahwa ya kunut nazilah karena wabah itu lemah, ya secara dalil lemah. Kenapa? Karena wabah itu sudah ada sejak dulu, ya sudah ada sejak dulu. Bahkan lebih parah, lebih ganas, ya banyak yang meninggal dunia gara-gara apa? Taun, ya sebagian sahabat ada yang meninggal dunia, ya gara-gara taun. Tapi tidak dinukil bahwa mereka melakukan kunut nazilah. Baik. Kunut subuh terus menerus. Nah, ini yang sering menjadi perbincangan, ya terutama di negeri kita. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kunut subuh terus menerus. Tiap hari melakukan kunut subuh. Apakah ini disyariatkan ataukah tidak? Ya, yang masyhur dalam madhab Syafi'i adalah ya sunnah melakukan kunut subuh terus menerus. Ini memang madhab Syafi'i demikian. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik. Ya, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh terus menerus sampai meninggal dunia. Ya, sampai meninggal dunia. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa disyariatkan, disunnahkan kunut subuh terus menerus. Nah, dan pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah tidak disyariatkan kunut subuh terus menerus. Yang ada adalah kunut witir sama kunut nazilah. Ya, adapun kunut subuh terus menerus tidak ada peristiwa, tidak ada nazilah yang menimpa kaum muslimin, ya kemudian kita kunut subuh terus menerus, maka ini ya tidak ya dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tadi mereka mengatakan hadisnya tidak sahih. Ya, mereka mengatakan hadisnya tidak sahih. Ya, karena ada rawi yang ya tidak kuat, tidak rawi yang lemah. Ya, rawi yang lemah. Jadi hadisnya tidak sahih. Lebih-lebih ada hadis juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak kunut kecuali kalau ada nazilah. Kecuali ada nazilah. Ini menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan adalah kunut nazilah, adapun kunut subuh terus-menerus maka tidak disyariatkan. Dan ini dikuatkan juga athar dari seorang sahabat ya ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, engkau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, ya, apakah engkau mendapati bahwa mereka kunut subuh terus-menerus?" Dia mengatakan, "Ayya bunayya muhdas." Wahai anakku, itu termasuk perbuatan yang bid'ah, ya, perbuatan yang baru dalam agama. Tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Andaikan dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, setiap subuh ya beliau melakukannya, pasti akan dinukil dalam hadis yang sahih. Ya. Sebagian kaum muslimin berdoa Allahumma hdini fiman hadai pada salat subuh, padahal itu doa kunut witir, ya doa kunut witir. Nah, intinya ini masalah, memang masalah perselisihan di kalangan para ulama, ya hendaknya bagi kita untuk berlapang dada dalam masalah ini, ya tidak saling menyesatkan dalam masalah ini. Yang jelas kita tahu masing-masing yaitu apa, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Tidak perlu kemudian memperbesar masalah ini. Ya. Nah, intinya kunut ada tiga macam. Ada kunut witir dan ini jelas disyariatkan. Dan yang kedua adalah kunut nazilah dan ini jelas disyariatkan. Ya, kalau kunut nazilah kapan saja. Bisa pas subuh, bisa zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sholat Jumat pun boleh untuk melakukan kunut nazilah. Nah, seringnya Nabi kunut nazilah itu pada subuh, sehingga dikira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh terus menerus. Ya, melakukan kunut subuh terus menerus. Padahal yang dilakukan oleh Nabi adalah kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu ketika ada peristiwa saja, bisa sebulan, bisa dua bulan, tergantung kepada kondisi, ya kepada kebutuhan. Nah, selanjutnya faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudis sahwi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud ya, dua kali sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika lupa dalam salatnya. Ketika lupa dalam salat. Ya. Ya namanya orang kadang-kadang apa? Lupa ya dalam sholatnya. Itu namanya sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Ya. Dan lupa di dalam sholat tidak tercela, tidak dosa. Yang dosa adalah melalaikan sholat. Beda. Melupakan sholat sama lupa ketika sholat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melupakan sholat, melalaikan sholat, bukan yang lupa ketika sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kok mati? Tes. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. An sholatihim. Itu tercela. ya, tapi kalau fi sholatihim itu tidak tercela, beda. Makanya Ibnu Abbas, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mati kan? Ini aja. Kena virus kali. Baik. Ibnu Abbas pernah mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, ya, tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang mengatakan, ya, orang yang tercela itu adalah orang-orang yang melalaikan, melupakan salat, bukan orang yang lupa dalam salat. Kalau lupa dalam salat tercela, ya, kita kena ini dalam ayat ini. Sering, ya, lupa, ya, sering ragu dalam sholat, sholat piro gimana, ya, apalagi banyak pikiran, ya, di kantor banyak pikiran, ya, ya, utang kurung bayar, nah, ya, biasanya sering kebawa pas sholat akhirnya lupa. Nah, dan sujud sahwi sebabnya ada tiga, sebabnya ada tiga. Sebab yang pertama adalah karena nambahi. Ya, sholat duhur mestinya 4 rakaat, dia sholatnya 5 rakaat, saking semangatnya. Nah, yang kedua karena kurang, karena kurang. Ya, sholat duhur 4 rakaat, dia 2 rakaat sudah salam, pengin dan cepet-cepet. Nah, yang keempat adalah yang ketiga adalah karena ragu, syak. Nih, sebab sujud sahwi, ya, sebab sujud sahwi ada tiga. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sujud sahwi, ya, untuk menutup, menambal kekurangan tersebut dan untuk membikin, ya, marah setan. Ya, setan itu kan berupaya untuk merusak salat kita. Ya, merusak salat kita. Salah satunya dengan bikin was-was pada kita, bikin ragu-ragu pada kita, melupakan, bikin kacau sholat kita. Nah, ketika dengan sujud sahwi, itu bikin marah setan. Dan disyariatkan bagi kita untuk bikin marah setan, itu disyariatkan. Jangan malah bikin seneng setan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah SWT menjadikan setan itu sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu, fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Ya, nah, disyariatkan bagi kita untuk memusuhi setan, ya, menyatakan perang dengan setan, membuat marah setan tidak mengapa. Ya, memang itu disyariatkan. Nah, wasabata anhu, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Jadi Nabi itu adalah manusia seperti kita. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Cuma enggak boleh juga kita merendahkan. Makanya lanjutan ayatnya, yuha ilaiya, diwahyukan kepada saya. Artinya saya dapat wahyu dari Allah, dipilih oleh Allah untuk sebagai nabi dan rasul supaya tidak ada yang merendahkan. Makanya sikap kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh berlebih-lebihan kepada nabi, ya, menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ilmu gaib, misalkan tahu Lauhul Mahfuz, ya, memiliki dunia dan isinya, seperti sebagian orang berlebih-lebihan kepada Nabi, ya, diantaranya dalam sebagian solawat-solawat, ya, kadang sering berlebih-lebihan, diantaranya dalam Burdah Al-Busiri, ya, dikatakan, ya, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, termasuk milikmu adalah dunia dan akhirat, wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu kamu mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz. Tentu ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa dunia dan akhirat ini milik Nabi. Padahal dunia dan akhirat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Seperti ini adalah ucapan yang berlebihan kepada Nabi. Ghulu. Ya, seandainya Nabi mendengarnya diomelin itu sama Nabi. Dulu aja zaman Nabi ada seorang sahabat yang mengatakan Masya Allah wasita, dimarahin sama Nabi. Dimarahin. Apalagi ini lebih parah. Baik. Selanjutnya, ansa kama tansaun. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Jadi lupa itu biasa. Tabiat. Malah kalau orang enggak pernah lupa, nah ini kelainan ini. Malah repot. Ya. Habis lihat misalkan kecelakaan. Ya. Misalkan udah tabrakan, ya, ada orang ketabrak prek sampai ususnya keluar misalnya. Dia lihat dengan matanya, terus enggak bisa lupa. Wah, enggak iso mangan. Ya. Justru kita lupa itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi kalau terlalu sering lupa, nah itu juga parah juga, berarti penyakit juga. Ya. Pas taklim, nanti taklim ya bawa istrinya terus ditinggal, lupa misalnya. Nah, ya. Repot tuh. Nah, jadi kalau enggak pernah lupa itu enggak wajar, tapi terlalu sering lupa itu juga ya parah. Baik. Fa idza nasitu fadzkiruni. Kalau saya lupa, maka ingatkan aku. Jadi Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, kalau saya lupa, ingatkan aku. Karena saya juga manusia yang kadang-kadang juga lupa gitu. Wa kana sahwuhu sallallahu alaihi wasallam fi shalah min tamami nikmati ala ummatihi wa ikmali dinihim liyattadu bihi. Nabi lupa dalam sholat itu termasuk nikmat Allah kepada umat ini. Supaya apa? Bisa mencontoh Nabi ketika lupa bagaimana. Kalau seandainya Nabi gak pernah lupa, lah terus kita lupa kan repot. Siapa yang mau kita contoh ketika kita lupa? Ya, jadi Nabi SAW lupa itu supaya menjadi contoh bagi kita bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita lupa dalam sholat. Ya, karena Nabi adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Taib, faqama min isnataini fir rubaiyah, falamma qada salatahu sajada qabla salam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika dapat 2 rakaat dalam salat 4 rakaat. Jadi salat duhur atau salat asar kan 4 rakaat. Ya, beliau baru dapat 2 rakaat terus berdiri. Ya. Terus apa? Berdiri. Enggak pakai apa? Tasyahud. Enggak pakai tasyahud. Falamma qada salatahu sajada qabla salam. Setelah selesai salatnya, ya maksudnya 4 rakaat, beliau kemudian ya sujud sahwi sebelum ya salam. Ya, sebelum salam. Di situ meninggalkan apa? Tasyahud awal, ya, tasyahud awal. Dan disebutkan bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada rakaat yang ketiga, itu sebenarnya sudah diingatkan oleh para sahabat, tapi beliau tidak kembali. Ya, beliau tidak kembali. Ini faedah bagi kita. Kalau seorang imam, ya, misalkan pada rakaat yang kedua lupa tasyahud awal, kemudian dia berdiri, ya, berdiri. Walaupun sudah diingatkan, maka tetap lanjutkan. Ya, tetap lanjutkan. Ya, tidak perlu untuk kembali lagi. Hanya saja nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Ya. Baik. Wa sallama sallallahu alaihi wasallam min raka'ataini fi ihda salatil asyi. Summa takallama, summa atammaha, summa tashahhada, summa sajada, summa sallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya, ketika sudah mendapatkan 2 rakaat pada salat duhur atau asar. Asyi itu salah satu dari duhur atau asar. Jadi maksudnya baru dapat 2 rakaat, Nabi sudah salam. Mestinya kan 4 rakaat. Ini baru dapat 2 rakaat sudah langsung salam. Ya, kalau tadi enggak pakai tasyahud berdiri. Nah, ini. Kalau yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau baru dapat 2 rakaat langsung salam. Ya, mestinya kan gak langsung salam, masih kurang dua rakaat lagi. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah mengira sudah selesai, sudah empat rakaat, ya sudah terjadi ngobrol, sudah terjadi ngobrol. Diingatkan oleh ada salah satu sahabat yang disebut dengan Dzulyadain karena panjang tangannya, ya Rasulullah, aku siratis sholat amnasita. Wahai Rasulullah, ya apakah sholatnya dikosor? Ya, karena mungkin aja karena bisa berubah kan? Ya, karena Nabi masih hidup. Ya, ataukah memang Anda lupa? Nabi enggak merasa lupa, maka dia mengatakan tidak dikosor sholatnya dan saya juga tidak lupa. Ya, karena menurut prediksi Nabi dia sholatnya 4 rakaat gitu. Tapi terus Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain. Asadaqa Dzulyadain? Ya. Apa yang dikatakan Dzulyadain benar enggak? Ya, ternyata para sahabat yang lain mengatakan apa? Benar wahai Rasulullah, Anda salatnya cuma 2 rakaat. Wah. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yakin bahwa dirinya yang keliru, dirinya yang lupa. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahi 2 rakaat. Nambahi 2 rakaat, ya. Kemudian ya nambahi 2 rakaat tasahud, kemudian sujud sahwi. Kemudian salam. Kemudian salam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga pernah melakukan sujud sahwi, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra salasan, summa dakhala manzilahu, fadzakkarahu an-nas, fa kharaja fa shalla bihim rak'atan, summa sallama, summa sajada, summa sallama. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar 3 rakaat. Baru 3 rakaat sudah apa? Salam. Karena Nabi kan ngimami terus. Jadi wajar kalau kemudian pernah kejadian sekali dua kali lupa, itu wajar. Sehingga wajar kalau setiap sholat lali. Nah, itu perlu diganti imamnya. Mungkin dia lagi galau. Nah, summa dakhala manzilahu, Nabi sudah masuk rumah. Fadzakkarahu an-nas. Lalu ada yang nyusul. Nabi tadi kurang sholatnya. Ya, fa kharaja, maka Nabi keluar rumah lagi, fa shalla bihim rak'atan, nambahi 1 rakaat, summa sallama, kemudian salam. Kemudian summa sajada. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi. Ya, kemudian salam lagi. Jadi, sujud sahwinya setelah salam. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita lupa disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi ya 2 kali sujud. Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Dua-duanya ada dalilnya. Ya, kadang boleh sebelum salam, boleh juga sesudah salam. Tapi kalau kita bisa niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama memerinci kalau yang karena kurang itu berarti sebelum salam. Kalau nambah maka setelah salam. Ya. Kalau kita bisa seperti itu alhamdulillah. Tapi kalau pusing ya, daripada engko lali meneh, udah terserah lah. Ya, Islam itu mudah. Jadi boleh mau sebelum salam atau sesudah salam, silakan. Ya, tapi kalau kita bisa yang lebih afdal mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau saat kita kurang atau saat kita lebih. Ya, kalau kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Tapi kalau pusing, udah terserah aja. Ya, daripada nanti ya tambah banyak sujud sahwinya. Baik, ketika sujud sahwi, apa yang kita baca? Dalam buku-buku sebagian fikih salat biasanya ada sajadah wajhiyah, subhanalladzi la yashu wala yanam. Ya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Ya, padahal itu enggak ada dalilnya. Terus apa yang kita baca? Yang dibaca adalah sama seperti kita pas sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baik, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fis shalah. Dan tidak termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata ketika salat. Ya, wa karihahu Ahmad wa ghairuh. Imam Ahmad ya membencinya. Wa qalu, mereka mengatakan huwa min fi'lil yahud. Itu adalah tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi. wa abahahu jamaah. Sebagian ulama membolehkan. Jadi ada perselisihan tentang hukum memejamkan mata ketika sholat. Wassawab, dan pendapat yang benar, annat taftiha idza kana la yuhillu bil khusyu fahuwa afdal. Bahwa membuka mata ya apabila itu tidak ya mengganggu kekhusyuan, maka itu lebih utama, lebih baik, yaitu apa, membuka matanya. Wa in hala bainahu wa bainal khusyu lima fi qiblatihi min az-zuhruf wa ghairihi fahunalika la yukrah. Tapi kalau kita membuka mata kita ya, kita tidak khusyuk karena di depannya ada gangguan ya, maka ya hendaknya kita memejamkan mata. Ini pendapat yang lebih kuat, diperinci ya, diperinci. Jadi apa hukumnya memejamkan mata ketika sholat? Ada sebagian orang ketika sholat merem ya, mulai dari awal sampai salam merem ya, yang lainnya bubar gak ngerti dia ya, karena merem terus. Nah jadi apa namanya, tidak disyariatkan bagi kita untuk memejamkan mata kecuali kalau kondisi memang ya di depan kita ini ada gangguan ya, mungkin banyak gambar-gambar atau ada tulisan. Nah ini makanya hati-hati, ada tulisan-tulisan yang pakai kaos ada tulisannya, itu ganggu yang di belakang ya. Kadang ada tulisannya percuma ganteng ya kalau istri cuma satu. Pas sholat loh baca kayak gitu. Nah kan itu akhirnya apa? Nah, kalau ada tulisan-tulisan seperti itu sampean merem. Mendingan apa? Merem, karena itu ada gangguan berarti. Ya, tapi kalau tidak ada gangguan, maka sebaiknya tidak perlu merem. Ya, jadi hukum asalnya tidak perlu merem. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apa yang menunjukkan bahwa yang hukum asalnya itu tidak perlu merem? Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para sahabat bahwa ketika beliau sholat itu melihat ke tempat sujudnya. Ya, kemudian juga Rasulullah melihat kepada isyarat tangannya. Ya, pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat di atas mimbar. Kan enggak mungkin merem. Kalau merem tiba malah. Ya, mundur ya. Ya kan? Mundur kemudian juga ketika gendong. Nah, dan sebagainya. Kemudian pernah juga Rasulullah ketika sholat beliau membukakan pintu untuk Aisyah. Itu kalau merem enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hukum asalnya tidak perlu untuk merem kecuali kalau tadi ada gangguan. Jadi kalau ada gangguan maka tidak mengapa untuk merem, termasuk ya karena hukum asalnya merem tadi adalah makruh ya, makruh ya. Bahkan sebagian para ulama ada yang parah, maksudnya keras dalam masalah itu, mengatakan bid'ah ya, termasuk adalah kebid'ahan dalam sholat. Baik, mirip dengan masalah ini, mungkin ini sering ditanyakan hari-hari ini, yaitu tentang penggunaan masker ketika sholat ya, boleh enggak ya pakai masker ketika apa, sholat ya. Hukum asalnya pakai masker dalam sholat itu makruh dengan kesepakatan para ulama ya, karena ada hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu fahu fi shalah. Rasulullah melarang seorang menutupi mulutnya ketika salat. Jadi pakai ditutup mulutnya ya ketika salat, itu ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pakai masker kan berarti menutupi apa? Mulutnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Maskernya perempuan misalkan pakai cadar, enggak boleh juga itu. Ya, hukum asalnya tidak diperkenankan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya perempuan ya, kalau dia sholat tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai cadar. Kecuali yang ada perselisihan di kalangan para ulama, jika lalu lalang laki-laki, laki-laki melihatnya. Tapi kalau tertutup atau dia sholat di rumahnya, maka tidak boleh sholat pakai cadar, ya, karena masuk dalam larangan tadi dengan ijma para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau misalkan dia butuh kepada apa? Masker, karena dia sakit daripada nanti nular, ya, atau apa? Ada ya banyak asapnya, debunya, dia sholat di tempat yang terbuka, maka ini hukumnya apa? Boleh. Ya, hukumnya boleh. Sama seperti tadi, hukum asalnya makruh, tapi kalau ada hajah jadinya boleh, karena kaidahnya ya al-makruh yubahu lil hajah. Itu kaidah para ulama. Sesuatu yang makruh dibolehkan kalau memang ada hajah. Sesuatu yang makruh itu diperbolehkan ketika ada hajah, kebutuhan. Ya. Baik. Belum ada. Pertanyaan. Baik. Apakah kita tetap disyariatkan untuk apa namanya hadir salat berjamaah? Ya. Atau ikut taklim, ya, ketika ada wabah corona. Kalau ya, kalau bagi pasien yang kena corona tidak boleh ikut jamaah. Bagi pasien, karena dikhawatirkan apa? Menular. Karena pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa penyakit itu memang ada penyakit yang menular. Salah kalau berpendapat bahwasanya tidak ada penyakit menular secara mutlak. Ya, yang ditiadakan oleh Nabi la adwa, tidak ada penyakit menular, itu artinya menular dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, seperti paham orang-orang jahiliyah. Adapun ya penyakit menular ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada, dan itu menjadi kesepakatan para ahli dokter medis sekarang. Ya, termasuk virus corona sekarang itu adalah menular, ya, sehingga kalau itu pasien tidak boleh. Benar, sekarang kalau misalkan ada pasien di isolasi, di karantina, itu benar supaya tidak apa? Menular. Karena Nabi mengatakan firra minal majdhum firaraka minal asad, larilah dari orang yang kusta seperti kamu lari dari singa. Ya, demikian juga kata Nabi la yuradu mumridun ala musih, jangan dicampur yang sakit dengan yang sehat. Ya, itu unta, demikian juga manusia. Ya, demikian juga manusia. Jadi sekarang ada isolasi atau apa namanya? Karantina, ya, itu udah benar dalam ilmu medis sesuai dengan syariat. Tapi kalau bukan pasien, alhamdulillah, ya, di Indonesia sudah berapa sekarang? 16 ya? 19. Cepat ya. 2 habis itu 4 sekarang 19. Ya, 19. Ya, 19, tapi kan orangnya banyak. Berapa juta? Ya. Nah, sehingga apa namanya? Belum terlalu parah. Ya, itu belum terlalu parah sehingga tetap kita beraktivitas, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya, ya, apakah virus corona menggugurkan kita dari sholat Jumat dan jamaah? Beliau mengatakan tidak. Bisa jadi malah dengan kita sholat malah ya Allah SWT akan mengangkat apa? Ya, mengangkat virus corona dari kita. Karena adanya virus ini karena dosa manusia. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah turun suatu bala kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Mohon dijelaskan, jika kita sholat di masjid yang imamnya selalu melakukan kunut subuh, apa yang kita lakukan Ustaz? Ikut kunut apa tidak? Ya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, kalau kita sebagai makmum dan imamnya kunut subuh, maka hendaknya kita ikut juga kunut subuh. Ya, hendaknya kita ikut juga kunut subuh demi menjaga apa? Persatuan. Ya, kalau antum enggak mau ikut kunut, cari imam yang enggak kunut. Ya, seperti di Al-Ihsan enggak kunut. Ya udah. Ya, berarti cari yang enggak kunut. Atau antum imamnya. Ya sakwe sampai subuh aku sing imami. Nah, itu. Ya. Tapi kalau antum berada di makmum, ya ngikuti imam. Innamal ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diikuti dijadikan untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Semua itu ayol ehwa karena di antara maqasid syariah adalah menjaga persatuan. Ya, kita mungkin berbeda pendapat, tapi tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Ya, tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.